Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin. Wala utwana illa ala dhalimin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Tapi insyaAllah ta'ala kita lanjutkan. Kita memasuki hadis yang terakhir, yaitu hadis yang ke-100. Qala an Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala Allah ta'ala shahadata bisidkin balagahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firashih. Rahu Muslim. Ansal bin Hunayf radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala Allah ta'ala shahadata bisidkin ballaghahu Allahu manazil as-suhada wa in mata ala firashih. Rahu Muslim. Ansal bin Hunayf radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala Allah shahadah bisidkin balagahullahu manazila suhada wa in mata ala firasih. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'alallaha ta'ala syahadah, barang siapa yang berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala syahadah, untuk meninggal dalam keadaan syahid fi sabilillah, bisidkin dengan jujur, ballaghahu Allah manazil asyuhada, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manzilah kedudukan mereka para syuhada, orang-orang yang mati syahid, wa in mata ala firasyih, meskipun dia meninggal dunia di atas tempat tidurnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini menunjukkan tentang tingginya kedudukan as-sidq ma'allah. Seorang harus jujur terhadap Allah SWT. Sehingga manakala seorang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan terhadap apa yang dia niatkan. Manakala niatnya ikhlas, benar-benar jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia inginkan. Dan bukan maknanya di dalam hadis ini menunjukkan bahasanya seorang untuk berkeinginan untuk bertemu dengan musuh. Karena di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tamanauna liqa al adu. Jangan kalian berkeinginan, berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fas'alullaha al afiyah. Mintalah keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza, maknanya apabila kalian bertemu dengan musuh fasbiru. Kalian bersabar. Sehingga di sana disebutkan tentang mereka para syuhada yang mereka wafat di medan pertempuran, maka Allah SWT akan memberikan kemudahan. Mereka tidak akan merasakan sakit yang sangat dengan luka-luka yang mereka alami. Seperti misalkan terkena tebasan pedang, terkena panah, terkena tombak. Sebagaimana dalam riwayat dikatakan, sakit yang dirasakan hanya seperti hinggapan lalat. Atau hinggapan akrab, kalajengking. Ini kemudahan-kemudahan yang Allah SWT berikan kepada mereka para syuhada. Sehingga dalam hadis ini juga menunjukkan tentang pentingnya niat as-salihah. Pentingnya niat yang baik. Meskipun tidak terwujud, dia akan mendapatkan apa? Pahala. Keutamaan apa yang dia niatkan. Sehingga dikatakan oleh mereka para ulama bahwasannya niat ini akan menyampaikan kepada apa yang diinginkan yang terkadang tidak tersampaikan dengan seorang beramal dengan suatu amalan. Sehingga kita semua untuk memiliki niatan-niatan yang salihah, niatan-niatan yang baik, niatan-niatan yang jujur kepada Allah SWT. Wallahualam, ini yang dapat kita sampaikan tentang hadis ini. Dengan demikian kita selesai dari hadis ini. Wallahualam. Tapi kita lanjutkan kalamnya Rasulullah SAW. Setelah beliau menyebutkan tentang al-mizan wal-haud, yang mana ini adalah merupakan kejadian di antara kejadian-kejadian di hari akhir, yang beliau katakan wa ukiru bil mizani wal haudi alladhi arju bi anni minhu rayyan anhalu. Beliau menetapkan mengimani adanya al-mizan wal haud, yang beliau dan demikian pula kita berharap agar Allah SWT memberikan taufik untuk kita dapat meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau rahimahullah taala mengatakan wa kadza as-siratu yumaddu fawqa jahannam. Fa muwahidun najin wa akharu muhmilu. Dan demikian pula as-sirat. Ini jembatan yumaddu fawqa jahannam, sebuah jembatan yang Allah SWT bentang di atas neraka jahannam, yang mana kaum mukminin akan melewatinya, akan menitinya. Bagi mereka-mereka yang Allah SWT selamatkan dapat menyeberangi dengan selamat, maka dia akan masuk al-jannah. Dan kalau yang tidak selamat tentunya akan terjebur waliyadzubillah dalam nerakanya Allah SWT. Fa muwahidun najin, maka orang-orang yang muwahid, orang-orang yang memurnikan ubudiahnya kepada Allah SWT semata, ini akan mendapatkan keselamatan. Mereka-mereka yang istiqamah di atas al-haq, di atas syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan selamat di dalam meniti sirat yang hissi, sebagaimana dia selamat, dia istiqamah di dalam meniti, melewati jalan yang maknawi, yaitu al-Islam. Wa akharu muhmilu, dan yang lainnya selain mereka muwahidin, tentunya mereka akan muhmilu, akan masuk ke dalam nerakanya Allah SWT. Ini yang beliau sebutkan tentang permasalahan as-sirat. Dan kita lihat kalamnya beliau di dalam akidah wasitiyah tentang permasalahan ini. Beliau rahmatullah mengatakan was-siratu mansubun ala matni jahannam. وَهُوَ الْجِسْرُ الَّذِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ يَمُرُ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ. Dan as-sirat mansubun, ya Allah SWT bentangkan, alamatni jahannam, di atas neraka jahannam. Kemudian beliau tafsirkan wahwal jisru, yaitu sebuah jembatan, alladhi bainal jannati wan nar, yang ada di antara surga dan neraka. Yamurun nas alaihi ala qadri a'malihim, manusia akan melewati, akan meniti, akan menyeberangi as-sirat sesuai dengan kadar amalan mereka. Tatkala mereka hidup di dunia di dalam melaksanakan al-Islam. Manakala mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia di dalam menyeberangi as-sirat akan cepat. Demikian sebaliknya. Sebagaimana beliau akan sebutkan setelahnya. فَمِنْهُمَا يَمُرُ عَلَيْكَ لَمْهِ الْبَصَرِ وَمِنْهُمَا يَمُرُ كَالْبُرَقِ وَمِنْهُمَا يَمُرُ كَالْرِيحِ وَمِنْهُمَا يَمُرُ كَالْفَرَسِ وَمِنْهُمَا يَمُرُ كَرِكَابِ الْإِبِلِ وَمِنْهُمَا يَأْدُو أَدْوًا وَمِنْهُمَا يَمْشِي مَشْيًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْزَفُ زَحْفًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُخْطَفُ وَيُلْقَ فِي جَهَنَّمْ. Kemudian beliau rahmat Allah di sini menjelaskan tentang kondisi-kondisi manusia di dalam menyeberangi as-sirat. Beliau katakan di antara manusia, di antara kaum mukminin ada yang menyeberangi sirat kalam hilbasar. Secepat kilat, seperti kedipan mata. Dengan sangat cepat. Wa minhum yamuru kalburaq. Dan di antara mereka ada yang menyeberangi as-sirat seperti kecepatan buruk, yang kecepatannya sejauh mata memandang. Wa minhum yamuru karih. Di antara mereka ada yang menyeberangi sirat seperti apa? Hembusan angin. Wa minhum yamuru kalfaras. Ada yang menyeberangi sirat seperti larinya kuda. Dalam riwayat yang lain dikatakan ka'ajawatil khail, seperti kuda yang bagus. Wa minhum yamuru karikabil ibil. Di antara mereka ada yang menyeberangi as-sirat seperti jalannya unta. Wa minhum may ya'du adwan. Di antara mereka ada yang menyeberangi sirat seperti seorang yang berlari. Wa minhum may yamshi masyan. Dan di antara mereka pula ada yang tatkala menyeberangi sirat seperti seorang yang berjalan biasa. Jalan kaki. Wa minhum may yahzafu zahfan. Dan di antara mereka ada yang yahzafu zahfan, yakni berjalan dengan al-ist, dengan pantatnya. Bahasa kita dengan apa? Ngesot ya. Berjalan dengan pantatnya, dadanya diangkat. Wa minhum may yukhtafu wa yulqa fi jahannam. Dan di antara mereka dari orang-orang yang meniti sirat, yang menyeberangi sirat, ada yang yukhtafu, yang terkena sambar oleh ranjau-ranjau yang ada di dalam sirat tersebut. Fayulqa fi jahannam waliyadz billah. Kemudian dia terjatuh ke dalam neraka jahannam. Kemudian beliau rahmat Allah katakan fa innal jisra alaihi kalalib takhtafun nas bi a'malihim faman mara ala sirat dakhala al jannah fa idza abaru alaihi waqafu ala qantarah bainal jannati wan nar fayuqtasu li ba'dihim min ba'din. فَإِذَا هُدِّبُوا وَنُقُوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُلِ الْجَنَّةِ. Kemudian beliau rahmatullahi ta'ala mengatakan, maka sungguhnya al-jisr, yaitu jembatan yang itu adalah sirat, yang Allah SWT bentangkan di atas neraka jahannam, antara surga dan neraka, alaihi kalalib. Ada ranjo-ranjo. Ada kalalib, jamak dari kulub. Besi yang mewajah. Besi yang bengkong, yang biasanya untuk meletakkan daging tatkala dimasukkan tempat pembakaran. Besi yang bengkong. Kalau gambaran kita seperti ini, seperti apa? Hampir seperti ganco. Nah, tapi dia gagangnya panjang. Tahtafun nas, yang menyambar-nyambar manusia. Bi'a'malihim, dengan sebab amalan-amalan mereka. Fa'anun maru ala siradahal al-jannah. Maka barang siapa yang dapat menyeberangi as-sirat, dia akan masuk al-jannah. Fa'idha abaru alaihi wukifu ala kontarah. Dan apabila mereka orang-orang yang berhasil menyeberangi as-sirat, maka mereka dihentikan, diberhentikan di sebuah kontarah, sebuah jembatan. Ada yang mengatakan ujung dari sirat tadi, ada yang mengatakan jembatan yang lain. Yang berada di antara al-jannah wa nar, fayuktasu li ba'dihim min ba'din, sehingga ditegakkan kisos sebagian dengan sebagian yang lainnya. Kedzaliman-kedzaliman yang dilakukan di dunia dengan yang lainnya di kisos. Fa'idha huddibu wa nuku, maka tatkala mereka telah dibersihkan dari kedzaliman-kedzaliman, dari kedengkian-kedengkian, dan mereka telah bersih, tidak ada lagi di dalam hati mereka ghil, kedengkian, udhina lahum fi dhuhulil jannah, mereka baru diizinkan untuk memasuki al-jannah. Ini yang beliau sebutkan di dalam akidah wasitiyah. Tapi kita lihat sedikit penjelasan dari ulama yang mensyarah kalamnya sallallahu alaihi wasallam di sini. Dikatakan as-sirat secara bahasa ini adalah thariqun wadih. Jalan yang jelas. Adun syara syar'i, sebagaimana telah disebutkan tadi, jisrun mansubun ala matni jahannam. Sebuah jembatan yang Allah SWT bentangkan di atas neraka jahannam. Wahual jisrul ladhi bainal jannati wan nar. Yaitu jembatan yang ada di antara surga dan neraka. Yaridul awwaluna wal akhirun. Fayamurruna alaihi ala qadri a'malihim. Yang akan apa? Melewatinya al-awwaluna wal akhirun, orang-orang yang dari awal kali dari Bani Adam dan demikian pula orang-orang yang terakhir, seluruhnya akan melewatinya. Wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan melewatinya. Meskipun di sana ada khilaf bainal ulama tentang makna wariduha, ada yang mengatakan murur ala sirat, sebagaimana yang dikatakan oleh Mujahid. Dan yang lainnya, sebagian ada yang mengatakan masuk ke dalam neraka. Nah, tapi selamat. Qala wa dhalika ba'da mufaraqati nas lil mawqif wa hasyrihim wa hisabihim. Ini setelah mereka selesai dari mawqif, dari hasr dan hisab. Setelah ada penimbangan amalan, setelah adanya pembagian sahihul a'mal, baru sini apa? Melewati as-sirat. Kemudian beliau bawakan di antara dalil di sini atau menjelaskan tentang ucapan sallallahu alaihi wasallam ya murun nas alaihi ala qadri a'malihim. Manusia kita semua masuk di dalamnya akan meniti as-sirat sesuai dengan kadar amalan kita. Ay annahum yakununa fi suratil murur ala hasbi maratibi a'malihim. Ala hasbi maratibihim wa a'malihim. Mananya manusia akan melewati, menyeberangi as-sirat kecepatannya sesuai dengan tingkatan-tingkatan amalan mereka. Fabihasabi istiqamatil insan wa sabatihi ala dinil islam yakunu sabatuhu wa istiqamatuhu ala sirat. Fabihasabi istiqamatil insan, maka sesuai dengan keistiqamahan seorang dan kekokohan seorang di dalam menjalankan al-islam. Yakunu sabatuhu wastiqamatu ala sirat. Maka dia akan kokoh, akan istiqamah di dalam meniti as-sirat. Sehingga ini menunjukkan tentang betapa besarnya nikmah al-istiqamah. Karena dengan seorang istiqamah di atas al-islam, dia akan Allah SWT berikan keistiqamahan di dalam menurut niti as-sirat. Sehingga manakala seorang tidak istiqamah di dalam amalannya di dunia, di dalam meniti al-islam, maka dia terancam untuk terkena, tersambar oleh ranjau-ranjau yang ada. Sehingga dia juga terancam untuk awal tercebur waliyadzubillah dalam neraka jahannam. Qala faman sabata ala siratil ma'nawi alladhi huwa dinul islam sabata ala siratil hissi almansub ala matni jahannam. Maka barang siapa yang kokoh di atas jalan yang maknawi, yaitu di atas al-islam, maka dia akan sabat, akan kokoh di dalam meniti as-sirat yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Qala wa man zala an istiratal ma'nawi zala an istiratil hissi jazaan wifaqah. Maka barang siapa yang tergelincir, terpleset di sirat, di jalan yang maknawi dalam al-islam, terjatuh dalam penyimpangan, terjatuh dalam kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, ini tentunya apa? Dia juga akan terpleset di sirat yang hissi, jazaan wifaqah, sebagai balasan yang setimpal. Wa ma rabbuka bidzalami lil abid, dan sekali-kali Allah SWT tidak mendzalimi hamba-hambanya. Kemudian di sini dibawakan tentang dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Wa fi sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yudrabu sirat baina dhahri jahannam wa yamurul mu'minuna alaihi firaqan faminhum kalbarki summa kamarrihi summa kamarrih tayr wa asadur rijal hatta yaji ar-rajul wala yastati asir illa zahfa wa fi hafatihi kalalib mu'allaqah ma'murah bi'akhdi man umirat bi'akhdihi fa makhdusun najin wa makhdusun finnar. Kemudian dibawakan di antara hadis yang menunjukkan tentang hal ini, Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, yudrabu sirat baina dhahri jahannam, dibentangkan sirat di atas neraka jahannam. Fayamuru al-mu'minuna alaihi firakon, kau mu'minin akan menyeberangi meniti sirat firakon, berkelompok-kelompok dan bermacam-macam dari mereka. Di antara mereka ada yang meniti seperti burak, ada yang meniti seperti rih, seperti angin, ada yang seperti kecepatan burung, dan demikian pula ada yang asadu rijal, seperti apa, lari yang kencang, sampai didatangkan seorang yang tidak bisa berjalan kecuali dengan zahfan, dengan ngesot tadi. wa fiha fataihi kalalib, dan di tepi-tepi sirat tersebut ada ranjo-ranjo mu'allaqah yang tergantung, yang diperintahkan untuk menyambar orang-orang yang Allah SWT perintahkan untuk disambar. Famakhdusun najin, maka ada yang dia telah tersambar, telah terrobek, terkena ranjau, akan tapi dia selamat. Wa makdusun finnar, dan juga ada yang tercebur ke dalam neraka jahannam. Kemudian beliau katakan wa waqa'a fi hadisi Abi Sa'id qulna wa mal jisru. Dan di dalam hadisnya Abi Sa'id radhiyallahu anhu, para sahabat mengatakan, apa ini maksud dengan jisr, dengan jembatan, dengan sirat tadi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan madhatun mazallah. Sirat tersebut kondisi